Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hama ba'du. Bersama kitab kita pada muka surat 36. Ini termasuk masih lagi dalam perbincangan berkenaan ilmu yang ada manfaat dan ada mudarat. Namun kalau kita berlebihan dalam ilmu tersebut, dia membawa kita kepada kemudaratan. Jadi pada usia 36 itu kata penulis rahimahullah ta'ala, hadis ini telah dikeluarkan oleh At-Tirmidhi manakala Humairah atau Humaid awan, Humaid bin Zanjuyah. Kita boleh baca dia punya biografi bawah tu. Pula telah meriwayatkan melalui jalan periwayatan yang lain hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sanad marfu'. Kita dengar hadis ni dan tuan-tuan betulkan barisannya. Ada tempat yang penulis atau penterjemah dia bawa baris yang tak betul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bukan arhamukum. Arhamakum. Bukan mikum, arhama. Thumma antahau. Bukan tahu. Thumma antahu. Betul lah. Thumma antahu. Sorry. Thumma antahu. Wa ta'allamu minal arabiyyati ma ta'rifuna bihi kitab Allah. Di atas. Thumma antahu. Betul lah tu. Wa ta'allama minal nujum. Yang lain semua. Okay. Wa ta'all. Oh salah. وَتَعَلَّمُ kata وَتَعَلَّمُ وَتَعَلَّمُ macam atas kan? Ada tiga ta'allamu tu. First ta'allamu dan ta'allamu juga. Yang ketiga tu وَتَعَلَّمُ مِنَ النُّجُمُ. Nampak tak? Mesti ada tiga ta'allamu kat situ. Jadi silap. Buku ni silap. Saya baca sekali lagi ya. Tonton cek. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Thumma antahu. Wa ta'allamu min al-arabiyyati ma ta'rifuna bihi kitab Allah. Kitab Allah. ثم انتهوا وتعلموا وتسلطوا وتعلموا واو الف تتنقل وتعلموا كذا شنو تعلموا لي كان ها tambah واو dengan alif وتعلموا panjangkan من النجوم ما تهتدون به في الظلمات البر والبحر ثم انتهوا. Nampak apa maksud hadis ni? Pelajarilah nasab kamu semua. Pelajarilah sarasilah keturunan, nasablah tu. Agar terjalin hubungan silaturahim. Itu telah memadai bagi kamu semua. Ha. Maksudnya belajar nasab untuk sambung silaturahim je. Jangan lebih daripada tu. Kemudian wa ta'allamu min al-arabiyyati, belajarlah bahasa Arab, ma ta'rifuna bihi kitab Allah, thumma antahu. Dan belajarlah bahasa Arab supaya kamu dapat memahami kitab Allah, memahami sunnah Nabi. Kemudian cukup bagi kamu macam tu. Wa ta'allamu min an-nujum, dan belajarlah daripada ilmu bintang. Ha, jadi kita akan bincang ilmu bintang apa ni, iaitu astronomi, bukan astrologi. Astronomi bukan astrologi. Tahu tak beza astronomi dan astrologi? Astronomi ni untuk kita tengok kedudukan bintang supaya kita dapat tahu arah, supaya kita dapat tahu apa bulan, bintang, semualah. Tapi astrologi belajar ilmu bintang untuk menilik nasib. Ah, itu tak boleh. Jadi kita akan jumpa perbincangan dia bismillah taala. Pembahagian ilmu bintang. Jadi Syekh di sini nak bawakan bahawa, tapi cuma hadis ni dhaif, hadis ni dhaif. Begitu juga hadis di bawah tu. Dapat periwayat, pada periwayat hadis ini dapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah. Naam, so ma'ruf ni lemah. Hadis telah diriwayatkan oleh Na'im bin Hind daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bawah kita tengok tu sama juga hadisnya, lebih kurang. Ta'allamu minan nujumi. Ini juga tengok, perhatikan betulkan baris. Ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fi barrikum wa bahrikum thumma amsikum. Wa ta'allamu minan nisbati. Minan nisbati. Kalau tak tahu kena jawi, tulis je nisbati. Minan nisbati ma tasiluna bihi arhamakum. Arhama wa ta'allamu ma yahillu lakum minan nisa' wa yahrumu alaykum. Yahrumu bukan wa yuharrimu, wa yahrumu wa ma yahrumu alaykum thumma antahu. Terjemahannya, belajarilah ilmu bintang itu, itu boleh jadikan petunjuk. Maksudnya belajar ilmu bintang untuk untuk arah saja. Ini dah masuk ilmu yang kedua pula, iaitu ilmu perbintangan. Jadi ilmu apa? Ilmu nasab. Ilmu nasab ada manfaat, ada mudarat kalau lebih-lebih. Itu juga ilmu bintang, dia ada manfaat dan ada mudarat kalau kita belajar ilmu bintang dengan cara yang salah, tujuan yang salah. Jadi dalam hadis ni kata kita belajar ilmu perbintangan untuk menunjuk arah. Namun kalau digunakan ilmu perbintangan untuk meramal kejadian di muka bumi, satu. Atau menggunakan ilmu perbintangan untuk mengatakan bahawa kejadian di bumi ini disebabkan bintang sekian dan sekian. Macam kita belajar ilmu horoskop, mesti belajar. Macam kita jumpa ilmu horoskop, kita belajar. Macam kita jumpa, kita baca kan dalam majalah wanita biasanya. Dalam majalah-majalah tabloid ni, kita bulan apa? Scorpio. Scorpio hari ni bakal mendapat cinta. Contohnya. Tengok tak? Atau hari ni, rezeki Scorpio, peace spices tu akan jadi murah. Itu tak boleh, itu haram. Kita akan tengok, dia panggil ilmu taksir. Panggil ilmu taksir. Kita akan jumpa insyaAllah sekejap lagi. Jadi ilmu perbintangan itu untuk hanya untuk melihat arah. Kemudian seterusnya, dan pelajarilah salah silah keturunan kamu agar terjalin hubungan silaturrahim. Selain itu, madailah bagi kamu. Pelajarilah kamu semua hal-hal yang boleh dan dilarang bagimu terhadap wanita. Maka madailah bagi kamu semua. Maksudnya belajar pasal wanita benda yang perlu lah. Ini kadang-kadang orang belajar pasal wanita benda yang tak perlu bagi orang lelaki. Apa contoh zaman sekarang berlampau? Pasal sakit pun penting. Okay. Orang lelaki sibuk nak belajar ilmu berdandan wanita. Apa hal pula? Mak andam lelaki, pak andam. Ini haram. Lepas dia pula sibuk, nanti dia nak make up perempuan. Dan perempuan tu buka lah aurat ni. Bini pakai tudung tapi belum jumpa pandang, masa buka tudung sebab nak make up. Itu ini benda yang dilarang. Hadis di atas diriwayatkan oleh Mas'ar daripada Muhammad bin Abdullah bahawa Umar Al-Khattab berkata, ta'allamu minan nujumi ma ta'rifuna bihi minal qiblati wa tariq. Belajarlah ilmu bintang, dengan ilmu itu kamu semua dapat mengetahui arah kiblat dan jalan. Bahkan Allah Taala sebut dalam Quran, wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Dan dengan tanda-tanda bumi ini macam gunung ke apa semua, wa bin najmi, dan dengan bintang yahtadun. Allah Taala kata juga dalam Quran, juga dalam surah Al-An'am, wa huwallazi, dan dialah yang telah menciptakan kamu, an-nujuma, bintang-bintang, litahtadu bihi fi dhulumatil barri wal bahr, supaya kamu boleh mengalihkan bintang itu petunjuk di ketika dalam kegelapan, ketika sama ada kamu di darat atau kamu di laut. Ya, sekarang kita pakai GPS apa semua ni, itulah dia. Okey, baik, sambung. An-Nakhaib mendapat tidak mengapa belajar ilmu bintang bagi tujuan untuk mencari penunjuk arah berdasarkan putaran bintang. Ini boleh. Ahmad bin Ishaq pula memberi keringanan untuk belajar ilmu berkaitan bulan dan nama-nama bintang di langit sahaja. Itu cukup. Manakala Al-Qatadah dan Ibn Uyainah berpendapat makruh hukumnya mempelajari ilmu tentang putaran bulan. Fawz pula berkata, Rubba nadharin fin nujumi wa muta'allimun hurufin abajid. Abajad. Bukan Abijad. Abajad. Abajad. Mana ada Abijad tu? Allah musta'an. Betul kan? Abajad. Laisa lahu inda Allahi min khalaq. Memberi pandangan, meramal melalui bintang-bintang dan belajar-belajar melalui huruf abjad. Huruf abjad ni apa dia? Huruf abjad ni macam dalam buku Primbon Jawa tu. Tahu Primbon Jawa? Nama Abu Fadil, F-A-D-I-L, F-5-1-2-3-4-5, A-1, ni 3-4-5. Siapa nama isteri? Nama isteri Fatimah. Kira-kira darab campur tolak, campur tolak. Nombor dia 13. Tak ada harapan. Contohnya. Ini banyak dalam buku Primbon Jawa. 386 tu isu lain. Fikirlah. Ni kira lah kira. Macam kata nak kahwin siapa? Saya nak kahwin dengan namanya Sarah. Makin kira, tak sesuai. Ini Abah Ajat. Ataupun banyak setengah-setengah tempat kedai mengasal tak? Alif, alif, alif, alif, ba, ba, ba, sin, sin, sin, jim, jim. Itu Abah Ajat jugalah. Itu digunakan untuk pelaris ataupun tangkal ataupun seumpama dengan ini abajad. Itu syirik. Kata Imam Suyuti rahimahullah, tak boleh kita letak gantung sesuatu benda tu yang tidak difahami. Kalau kita gantung macam alif alif ba ba sin sin sin kan, tengok perkataan tu, itu tangkal. Itulah tangkal. Jadi kat sini, kalau kita tengok fatwa ni, ada ulama' yang membenarkan, ada ulama' yang memakruhkan, ada ulama' yang mengutuk pula ilmu perbintangan. Jadi kita kena faham, yang ulama' yang membenarkan itu ilmu bintang untuk melihat arah. Ulama' yang memakruhkan iaitu belajar ilmu bintang untuk melihat arah tapi dia melampau. Dan yang mengharamkan itu ialah ilmu perbintangan untuk memilih, beramal masa depan. Jadi kita kena baca fatwa tu macam ni. Kalau tidak, nanti kita akan cakap ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi ulama kata boleh dan tak boleh tu sebab apa? Kena detail kan. Kemudian nanti kamu kata ada Imam Ibn Ishaq kata boleh je ilmu bintang. Ilmu bintang tu ilmu bintang untuk ya. Lepas tu dah kita bawa kat situ bawah tu perbezaan antara ilmu taksir dan ilmu tasyir. Tasyir dengan taksir. Hukum mempelajari ilmu taksir adalah haram. Ilmu taksir ni ilmu perbintangan, kita kata dia memberi kesan, ta'fir batil muharram. Apa ilmu ta'fir? Kita kata bintang sekian menyebabkan hujan sekian. Faham? Kata hadis Nabi SAW yang ma'ruf tu, Nabi lepas main subuh, Nabi berpaling kepada sahabat-sahabat. Nabi kata, malam tadi ada yang kafir, ada yang muslim. Terkejut sahabat. Barang siapa yang mengatakan hujan malam tadi disebabkan bintang sekian dan sekian, dia telah beriman kepada bintang dan kafir kepada aku, kafir kepada Allah. Dahsyat. Dan siapa yang mengatakan hujan disebabkan min fadlillah, kemudian Allah, maka dia telah beriman kepada Allah dan telah kafir dengan bintang-bintang, telah menolak bintang-bintang. Bahaya tu. Orang kita, dia tak ambil perhatian bab ni. Main baca je horoskop walaupun keadaan main-main. Sekarang horoskop ni kita apa? Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima uzzila ala Muhammad. Siapa berjumpa dengan tukang araf, tukang bintang ini dan membenarkan perkataannya, maka kufur, kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati, ustaz kita main-main, ustaz bukan betul-betul, bukan percaya pun. Saja suka-suka. Kalau suka-suka, mula-mula suka-suka, tiba-tiba terjadi betul. Lalu terdetik dalam hatinya, benar kata si tulis penulis horoskop ni. Kan mula baca-baca main-main, hari ni akan mendapat rezeki murah. Dia bukan main-main, dia ke. Sekali, tiba-tiba bos dia panggil, hari ni saya naikkan pangkat awak, naik gaji 1,000. Lalu terlintas dalam hati, betul lah horoskop. Maka dekat farah bima tuzila ala Muhammad. Alhamdulillah, hati kita buang tu siap-siap. Kena buang bagi horoskop. Jadi itu ilmu takdir. Hari ini berdasarkan sebuah hadis marfu' berikut. Okey, ini banyak salah . Man wa man iqtabasa syu'batan minan nujum. Syu'batan, bukan syu'batun. Faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa mengambil sebahagian daripada ilmu bintang, maka sesungguhnya telah mengambil sebahagian ilmu sihir. Abu Dar rahimahullah ta'ala telah menerangkan hadis di atas dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu sallam marfu' daripada Abu Qabisah radhiyallahu anhu sallam marfu'. Ini juga betul kan barisannya. Al-iyafatu, bukan ayafah, الإيافة والطيرة والطرق من الجد. إيافة طرق dan طيارة termasuk جبت. Benda pula ni najib ke جبت tu. العوف رحمه الله رسول الله suka buat macam tu kan. Telah mentafsirkan maksud hadis ini, iaitu إيافة adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Maksudnya apa? Terbangkan burung, kalau burung terbang sebelah kanan, nasib baik. Kalau burung terbang sebelah kiri, nasib buruk. Tak boleh kita bersafir hari ini. Termasuk juga iyafah ni ialah percaya kepada sial lah. Yang kedua, al-tarq, dia buat garis-garis. Dia buat garis, dia kira-kira. Ini kita kata tak boleh bersafir hari ini. Wal-jibt, kat sini diterjemahkan jibt apa dia? Syaitan. Termasuk daripada syaitan. Al-iyafah wat-tiyarah. Tiyarah tu burung, percaya pada burung sama macam iyafah juga. Wat-tarku minal jibt. Maka jelaslah kata penulis bahawa ilmu nujum, bintang, hukumnya adalah haram lagi batil. Siapa yang meyakini bahawa bintang itulah yang menciptakan. Okey, kepercayaan orang kepada bintang ni ada beberapa level. Tengok sini, siapa yang meyakini bahawa bintang itulah yang menciptakan atau penyebab sesuatu peristiwa dan penyebab berlakunya perkara buruk, atau sesiapa yang menjadikan pergerakan, perpindahan dan perubahan bintang sebagai sebab terjadi sesuatu perkara atau musibah, atau sesiapa yang meyakini bintang itu adalah sebab datangnya kebaikan dan keburukan, itu termasuk keyakinan atau perbuatan syirik. Dia dua. Level yang paling buruk sekali, dia kata bahawa bintang boleh mencipta kebaikan dan keburukan. Ini agama Sabi'ah. Ini agama Sabi'ah. Ini dia juga kenapa orang kafir sebahagiannya menyembah bintang. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Ini semua nama dewa-dewa bintang. Betul, masyayikh kita kebanyakannya cukup anti pakai bulan-bulan kafir. Tapi kita susah nak. Dah tak ingat bulan Islam berapa hari, bulan hari ini pun tak ingat. Ustaz pun tak ingat. Sebab tak pakai, dia jangan pakai tu lah. Yang kedua, dia tak kata bintang itu sebagai pencipta. Kita masuk yang pertama juga, agama Al-Falsafah. Seperti Al-Farabi mengatakan alam ni daripada bintang-bintang. Itu cerita lain, tu tanya Ustaz Asis Sobri. Okay. Yang kedua pula, dia tak kata bintang tu pencipta. Dia kata bintang tu sebab. Ini juga syirik. Yang tak syirik satu je. Contohnya bila datang musim, dia kata bintang ah, bintang ini adalah tanda dah masuk musim sekian dan sekian. Bukan penyebab. Dia hanyalah alamat. Okey, dia adalah tandanya. Macam kita kata, apa tanda musim bunga? Keluar bunga. Keluar bunga dah masuk musim bunga. Keluar salji, tanda masuk musim winter. Satu juga, ada setiap bintang ni, dia ada waktu-waktu dia. Maksudnya kalau bintang dah keluar, dah masuk waktu sekian. Masuk waktu sekian. Kalau macam burung kan, burungnya dah warna macam ni. Kalau kita memang macam ikan, kadang-kadang kan ada musim-musim tertentu, dia bergerak satu arah, banyak ada waktu musim-musim tertentu. Itu tak apa, bukan kita kata ikan tu penyebab. Dah nak hujan, memang nak burung balik ke sarang, sangka dia balik. Ha? Angin kuat, angin sejuk. Maksudnya nak hujan, betul lah tu. Kita bukan kata angin tu penyebab hujan. Sebab Allah Ta'ala telah kata, Allah SWT adalah riyah. Kamilah yang membawa, kami bawakan tu, kami bawa turunkan angin untuk menolak sahaban thiqalan, untuk menolak awan-awan yang berat tadi. Suqnahu li baladin mayyit, supaya kami bagi hujan kepada bumi-bumi yang telah mati. Imalah angin untuk tolak awan, betul kita rasa sejuk bila hujan. Bukan kita kata angin tu pencipta hujan. Tatayur, na'am. Tatayur daripada antayur, burung. Yang itu, macam tadi sebutlah, burung tu dia ambil terbang ke kanan, maka nasib baik. Kalau terbang kiri, nasib buruk. Para ulama bila menjelaskan tatayur, dia luaskan lagi, iaitu percaya kepada sial saja, itu adalah tatayur. Contohnya, macam kita kata, lalulah biawak kat depan kita, datang nasib buruk. Atau kucing hitam. Ataupun ada benda-benda tertentu. Ataupun percaya pada orang, kau Mamat, kau ada dalam tim kita, mesti kita kalah. Ha, contohnya. Ha. Ada bunyi tertentu. Iaitu tiarah. Nabi kata, At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walaki yudhibu bitawakkul. Al-Hadi bin Mas'ud. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Al-Hadi bin Mas'ud, tak ada antara kita ni. Melainkan mesti akan ada termasuk juga perasaan tiarah. Tetapi walakin yuzhibuhu bitawakkul, kita boleh hilangkannya dengan tawakal. Sebab kata para ulama, kita katakanlah nak keluar rumah, tiba-tiba nak keluar rumah, ada burung langgar kita pergi kereta, pum, tiga ekor mati kat cermin, lalu perasaan takut, geduk-geduk, tiarah lah tu. Nak keluar ke tak nak keluar? Nak keluar ke tak nak keluar? Pinggan jatuh pecah apa semua, nak keluar ke tak nak keluar? Geduk-geduk. Apa tu? Ini kata Ibn Mas'ud, tak ada orang yang melainkan mesti ada termasuk tiarah, nasib buruk. Tapi walakin yuzhibuhu bitawakkul, tapi kita boleh hilangkannya dengan kita lawan benda tersebut. Betul kata guru kami dulu, kalau datang tiarah kita duduk kat rumah, maka syirik. Tapi kalau datang tiarah kita lawan, maka tak syirik. Lepas tu kita ada doa, Allahumma la tayra illa tayruk, kan? Wala khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. So baca benda doa ni, insyaAllah selamat tak kena tiarah. Tanda sendiri atas kematian sebab dia cakap Allah bila ilmi, bercakap di atas Allah Ta'ala tanpa ilmu. Bila cakap, berapa banyak orang kafir mati daripada hujan? Dan banyak ulama Syekh bin Baz mati terang matahari. Nabi SAW meninggal tak ada hujan pun. Masa Nabi SAW wafat tak hujan pun. Jadi awan tak sedih. Ha, jadi ini merepek. Ini. Ada satu perasaan masyarakat yang selalu kata ikut-ikut barat. Bila satu perkara nak cakap, nak lapik, dia cakap touchwood. Ah, touchwood. Nah, ini tak betul. Ini budaya kufar, tersyabur dengan kafir. Ha, touchwood. Sebenarnya maksudnya minta lindung. Sama juga apa yang dia kata, macam putih dia tak sumpah, by my mother's grave. By my mother's grave, demi kubur mak aku. Mana boleh sumpah dengan kubur? Dia berkata, La tahlifu bi abaikum. Man halafa bi abaikum, man halafa bi abaihim falihlif billah. Jadi jangan kamu bersumpah atas nama bapa kamu atau mak kamu. Tapi bila siapa bersumpah atas nama kamu, bersumpah atas nama Allah. Ucap la ilaha illallah sebagai kafarah. Khurafat. Dia tak masuk syirik tapi khurafat. Dia tak kata syirik lah. Kadang-kadang penghuni tu penghuni jin lah, apa lah semua mepek eh? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Wallahu'alam. Dia paling kurang khurafat lah. Kadang-kadang datanglah di jalan kita dapat kebaikan. Bila kita nak bintang cerah satu desa bintang hang cerah. Tafsirkan maksud bintang hang cerah tu maksudnya. Maksudnya tu kan dia maksud boleh bintang. Rezeki. Rezeki hamba tak masalah. Memang kalau dia dapat satu maksudnya kita ada rezeki, alhamdulillah pemberian Allah. Tapi maksud bintang hang cerah kalau dia percaya ada, dia ada setiap orang akan diwakili satu bintang di langit untuk diri dia. Lalu kalau orang tu nasib dia, nasib dia baik, bintang dia cerah kat langit ketik-ketik, maka dia pun nasib dia baik juga. Itu kisahat Sabi'iyah, Sabi'ah. Agama Sabi'in. Sabi'in. Main pada kisah pun juga. Saya hujan. Saya sendiri pakai panduan tu lah. Hujan. Biasanya kalau dia tengok hujan dia sendiri, kalau tak macam tadi, kita tengok pun sama pulak. Saya kira kalau keluar ni macam mungkin hujan lah. Itu tak, itu kan syirik. Itu memang tu petunjuk-petunjuk alam. Macam ikan. Kan, ikan bila nak banjir, dia ada kadang-kadang dia dia keluar ke tempat kumpul banyak. Itu bukannya, itu bukan, kita tak kata ikan tu sebagai penyebab. Tak. Kitaran dunia alam, memang sunnatullah fil alam macam tu. Sunnah Allah pada alam memang macam tu. Maka berdalil dengan sunnatullah fil alam tak ada masalah. Itu kata Ibn Qayyim, siapa yang ambil sebab, sebab lah tu. Maka dia tidak menyalahi hikmah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala yang ciptakan itu hikmah, maka itu tanda ni. Patutlah kan Syibin Bas rahimahullah tanya tentang orang ada kepakaran tengok air. Dia tengok kawasan pada pasir tu, dia boleh rasa ni ada air ni. Ha, itu syirik, kadang-kadang tak syirik, memang kepakaran. Nah. Dalam hidayah kepada Imam Ayah. Nah. Dia berkiat, dia kata semuanya benar-benar maksiat kepada Allah. Lalu aku tahu hal itu akibatnya jadi bahan kerdai aku, bantu aku, sahih. Tikus di rumah. Yes. Ini maksudnya Allah Ta'ala dalam Quran, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas." Tersebarnya kerosakan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini adalah kerana perbuatan manusia. Lagi kita bermaksiat, bumi ini, maksudnya alam-alam ni, maksudnya kita kata apa? Kan kata para ulama salaf, kalau kita maksiat, kalau kamu lihat, isteri kamu tak taat kamu, anak kamu tak taat kamu, pekerja kamu khianat kamu, pemerintah kamu zalim kepada kamu, maka lihat pada diri kamu, ialah kerana kamu selalu bermaksiat kepada Allah. Itu bukan percaya sian. Itu bukan macam isyad. Itu adalah kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kerana maksiat. Bila maksiat, Allah Ta'ala tak reda. Bila Allah Ta'ala tak reda, Allah turunkan bala kepada dia. Kan Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Qul ara'aitakum." Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, "Ara'aitakum." Allahu Akbar. "In atakum azabullah, aw atatkum as-sa'ah, أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشفوا ما تدعون إليه إن شاء تنسون ما تشركون." Iaitu kalau Allah Ta'ala turunkan azab kepada kamu ataupun turunkan hari kiamat kepada kamu, maka kepada siapakah kamu nak berharap melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat selepas itu kata, bila Allah Ta'ala turunkan azab. Apa ayat itu? Saya ingat. Okay, dah jumpa dah. Okey, Allah Taala kata walaqad arsalna, surah Al-An'am ayat 42. Tulis itu. Allah Taala kata Quran walaqad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wad dharra ila annahum yadharrun. Sungguh kami telah utuskan umat-umat sebelum kamu. Fa akhadnahum bil ba'sa. Kami kenakan dia dengan ba'sa wad dharra. Dengan kesusahan, kemudaratan dan keburukan. La'allahum yatadarra'un. Semoga mereka semua tunduk kepada Allah. Ha, nampak tak? Falamma nasu ma dhukiru bih. Bila mereka lupa akan perintah Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Kami buka semua pintu-pintu dunia kat mereka. Hatta idha farihu bima utu. Bila seronok dengan maksiat-maksiat. Macam kita nampak semalam kat Lembu Julia sana. Ha? Kan? Abu hatta idza fariu bima akhadnahum baghtah. Kami azabkannya dengan azab yang tiba-tiba. Tak keluar, tak keluar. Fa idza hum mublisun, dan keadaan mereka sedang lupakan Allah Taala. Patutlah kita disuruh istighfar kan? Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta lah istighfar Tuhan kamu, maka dia pengampun. Bila publik Allah Ta'ala kita istighfar, yursili sama'alaikum midrara. Allah Ta'ala turunkan hujan. Wa himdibkum bi amwalin wa banin. Kami jadikan amwalin wa banin. Bil anak-anak dan harta. Wa ja'allakum jannatin. Kami jadikan kamu ladang-ladang. Wa ja'allakum anhara. Kami jadikan kamu sungai-sungai. Ma'alakum la taja'al. Ma'alakum la taja'aluna lillahi waqara. Apa yang kau tak jadikan kehormatan kamu kepada Allah. Jadi kat sini saya uraikan balik, saya kesimpulan bahawa kita ni Allah Ta'ala jadikan kerosakan di muka bumi ini adalah kerana tangan-tangan kita, kerana dosa-dosa kita. Sebab itulah kata ulama salaf, kalaulah kerana bukan Allah Ta'ala kesian kepada binatang-binatang yang melata ni, semut, pokok, apa semua ni, dan saya Allah Ta'ala turunkan azab. Kaum Nabi Lut buat satu dosa, Sodom, kabel Allah Ta'ala turun azab. Kaum Nabi yang sebelum tu, dan surah Wal Mutaffifin, kaum Nabi Hud, dia buat tipu apa? Tipu timbangan, Allah Ta'ala turun azab. Kita kat sini bukan sekat tipu timbangan. Kaum Lut pun ada. Lut terang-terangan pula tu. Bukan Lut, bukan asal ni kaum Lut buat dalam bilik juga. Ini terang-terangan punya Lut. Lepas tu kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, kali ini kita tengok kaum Lut ini lebih teruk pada Lut yang sebelum ini. Kita dah tengok yang sebelum. Kalau Allah Ta'ala nak turun dengan azab, layak Allah turun dengan azab. Fadal. Macam mana kita nak beza antara azab ujian? Senangnya azab atau ujian. Kalau orang tu bertakwa kepada Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu terkena dengan suatu perkara yang buruk, maka itu ujian bagi dia. Orang tu kaum yang lupa pada perintah Allah Taala, buat maksiat, tak ikut sunnah, buat bid'ah, lalu turun satu benda yang buruk, maka itu adalah azab bagi dia. Ha? Istidrak saya pula. Istidrak ialah itu dalam keadaan maksiat Allah Ta'ala bagi lagi seronok tadi. Itu yang Allah Ta'ala sebut ayat tadi. Falamma nasu ma dhukiru bih. Bila dia lupa perintah Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Kami buka lagi pintu-pintu dunia ni kat dia. Lepas tu kita sekarang Allah Ta'ala buka pintu dunia yang tak pernah dibuka oleh sebelum ni. Pintu dunia kita sekarang kat handphone je. Nak apa? Dulu kalau nak tengok cerita porno terpaksa pergi kedai video, sewa video porno kat kedai video. Tentu tak? Sekarang tak perlu tekan dia. Fatah nak abali apa? Kalau dulu orang nak berzina, nak cari mawa bukan susah, kena pergi tepi CM tu, central market tu. Kat Long, gambar kat Long nak ngorak perempuan. CM, central market KL. Sekarang WeChat. Dulu nak tengok orang pakai seksi-seksi susah. Sekarang mudah. YouTube, Facebook. Masalah fatahna alaihim abwaba kulli syai. Buka semua pintu. Hatta idza farihu bima utu. Bila seronok ada benda ni semua, akhadnahum baghtah. Kami akan ambil dia dengan tiba-tiba. Fa'idha hum mublisun. Jadi bila mereka telah tertipu, fa quti'a dabirul qaumil ladina zalamu, maka terputuslah hubungan orang zalim. walhamdulillah rabbil alamin. Allah Taala kata alhamdulillah, bagus dia kena macam tu. Maksudnya orang kena azab tu, Allah Taala kata alhamdulillah, selamat bumi ni daripada orang tersebut. Allah musta'an, Allahul musta'an. Maksudnya kita ni, kita kena rasa susah hati bila tengok kalau bila lalu tu susah hati. Tengok bapuk dengan Allah musta'an. Jangan orang minum arak tepi jalan, musuh semua. Orang sunnah menjenguk-jenguk, orang ahli maksiat bersenang-senang. Ini tanda apa? Maksudnya pulau ni dalam keadaan bahaya sekarang ni. Allah Ta'ala boleh turun azab bila-bila. Fatul Allah Ta'ala kata apa? Yuksik walat wa fattak wattaku fitnatan la tusibanna alladhi dhalabu minkum khassah. Takutlah azab yang takkan terkena pada orang zalim saja di kalangan kamu. Orang baik pun kena juga. Sebenarnya Allah Ta'ala akan mengazab satu kaum ni, wa yu'adzibul 'amati 'ala al-khassah. Semua Allah Ta'ala akan azab semua sekali. Kalau kita tak buat al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, kata Nabi sallam, yushik, akan api-api saja. Allah Ta'ala mengatakan hadis sahih, Nabi kata apa? Inna Allah la yu'adzibul 'amma 'ala yu'adzibul 'amma 'ala al-khassah. Allah Ta'ala takkan umum, takkan mengazab semua manusia kerana dosa sebahagian orang. Tetapi bila sebahagian orang buat dosa yang majoritinya tidak tidak mencegahnya, maka yushiku atrazal alaikum ayya ummahullah biqabih. Maka api-api saja Allah Ta'ala akan mengumumkan azab Allah ke atas semua sekali. Itu kita hati-hati dalam kemurah. Jadi itu bukan termasuk tiarah. Lepas kalau kita tengok isteri kita tak taat, kita tengok kaji balik kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama salah kata, kau tengok kenaan kamu tak ikut cakap kamu, maka kaji balik hubungan kamu dengan Allah. Bila anak kamu tak ikut cakap kamu, kaji balik hubungan kamu dengan Allah. Allah musta'an. Seterusnya pula, manakala tafsir pula, jika bertujuan hanya menjadikan sebagai penunjuk arah berdasarkan pergerakan peredaran bintang untuk digunakan bagi tujuan agama, maka ia dibolehkan. Contohnya menggunakan petunjuk arah bintang untuk menentukan arah kiblat. Hal seperti ini sangat bermanfaat dan jumhur ulama berpendapat bahawa ianya harus. Contohnya para ulama kata harus. Bahkan dalam masalah menentukan anak bulan Ramadan dengan menggunakan kiraan bintang, falak, pun Al-Imam Ibn Taymiyah membenarkannya. Walaupun kita orang sunnah, kita kata tengok, nazar, lihat. Tapi kalau pakai bintang, sah tak? Sah. Sah. Ibn Taymiyah antara ulama yang kata sah pakai kiraan falak. Walaupun kita tahu, sedar sebab kita, sahabat-sahabat kita syadid, kalau kita tak tengok tak sah. Walaupun ini sunnahnya apa? Sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan kamu melihatnya, kan? Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah puasa dengan kamu melihatnya. Kemudian usap 40 itu tambahan, itu bukan tambahan, bukan tulisan. Ibn Rajab itu adalah tambahan daripada penterjemah. Sebelah pula, yang ni bab ni pusat 46. Ini adalah pusat yang paling banyak salah sekali. Tengok saya punya buku ni, okay. Jadi banyak sangat merah-merah, maksudnya banyak salah. Jadi saya baca, tuan-tuan dengar betul-betul. Pusat 46, eh? Kenapa tak boleh belajar ilmu bintang secara mendalam? Para ulama membenci dan melarang mempelajari atau mengkaji ilmu bintang secara mendalam dan berlebih-lebihan kerana ia tidak manfaat dari kebaikan dari sudut agama. Maksudnya berlebih-lebih sangat nak kaji. Macam sekarang ni saya boleh bagi contoh, minta maaf lah kalau saya setip sikit di kalangan ustaz kita. Bumi ni rata ke bulan? Haa, tu termasuk. Melampau-lampau sangat bincang masalah ni. Bahkan ada pula mengeluarkan orang daripada Salafi sebab kata bumi ni bulat. Lagi dah tak apa-apa, menyebik. Adalah grup-grup WhatsApp ni kata, wah, Salafi sekarang ni percaya bumi ni bulat, percaya kepada Yahudi. Allah musta'an. Dah dinukilkan ijma'. Walaupun kamu tak setuju ijma', tapi dinukilkan ijma' oleh Ibn Taymiyah dan banyak ulama' lain mengatakan bumi ni bulat. Udahlah. Tapi saya pegang kat bumi ni kata, dah, Allah khair. Ini bukannya masalah akidah. Tak termasuk pun usul akidah ahli sunnah. Percaya akan bumi ini rata, ada tak? Atau bumi ini bulat? Ya janganlah pula kalau orang tulis sunnah ataupun mengekal kawanan salafi semata-mata bubih bulat ataupun rata. Bahkan Syekh Saleh Sahibi kata bab berkenaan dengan bumi ni berputar sekitar matahari ke atau matahari berputar sekitar bumi. Dan Syekh Saleh Sahibi, walaupun macam-macam pendapat ada guru-guru kami semua, Syekh Bin Bas semua apa semua, dia kata aku ambil pendapat tawakuf sebab tak ada dalil yang jelas. Baik, khair. Nampak? Tak bergaduh masalah. Nampak tu bawah lagi. Dia menyebabkan lalai diri dengan sesuatu yang sia-sia, bahkan juga berkemungkinan boleh merosakkan keyakinan akidah masyarakat Islam, iaitu percaya pada bintang-bintang terlebih-lebih sangat yang telah berlaku pada masyarakat terdahulu. Dan mungkin akan berulang pada masa hadapan. Okey. Kesan daripada ilmu tersebut, sebahagian sahabat dan tabi'in telah terkeliru dalam maksud perkataan Al-Jiddi. Sabar dah ni sekarang. Itu salah terjemahan, semua salah. Start daripada kesan tu sampai bawah inna zawal yakhtalif fil buldan, bahawa pergerakan pergeseran matahari di tengah-tengah langit berbeza di setiap negara, itu semua salah. Nampak tak tuan semua? Saya macam mana? Itu semua terjemahan salah. Jadi perenggan ketiga tak boleh ambil, perenggan keempat pun tak boleh ambil. Apa yang saya baca tuan-tuan, tulis. Sesungguhnya Imam Ahmad telah mengingkari berdalilkan dengan bintang Al-Jaddi. Oh, tak ada apa-apa putih Tak nampak. Tak apa, tak apa, boleh. Tuan-tuan, Imam Ahmad tak suka orang menggunakan bintang Al-Jaddi. Tulis tu, bintang Al-Jaddi. Bukan Jedi, Jaddi. Dalam menentukan kiblat. Okay, apa isu dia ni? Kan kita masih lagi nak isu dalam berlebih-lebih dalam ilmu perbintangan, betul tak? Jadi Imam Ahmad ni pada zaman dia ada sebagian orang yang terlampau nak beria-ria sangat nak menentukan kiblat tu sampai ke poin-poin sekian-sekian darjah pun dia nak tepat. Lalu mereka ini menggunakan satu bintang yang ada di langit, nama dia bintang Al-Jaddi, untuk menetapkan arah tersebut. Imam Ahmad tak suka benda ni. Dia kata takalluf, dia kata berlebih-lebihan. Sebab Nabi dah kata dah, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, apa antara timur dan barat itu adalah kiblat. Maksudnya kalau kita ni lah, kita agak, kita Pinang, Pinang ni dekat timur, dekat timur tenggara Arab Saudi. Ini matahari terbit sini, lebih buang macam ni lah. Ini tak ada nak. Jadi tak betul lagi tu. Kita 121 darjah. Kita kena ingat zaman dulu bukan semua ada kompas. Dan bukan semua orang ada tahu darjah tak darjah tu. Jadi kita agaklah kalau kita kat timur, kat sini, arah ni, Anis, kita punya kiblat. Kat situ sebab tu Imam Ahmad, dia tak suka orang melampau-lampau sangat dalam ilmu perbintangan ni sampai nak tempat 1%, 1 darjah. Kenapa Imam Ahmad tak suka? Kalau dia buat macam tu, seolah-olah nanti orang-orang yang sebelumnya yang tak pakai kiraan tersebut, nanti orang akan anggap, oh dulu nenek kau sembahyang bukan betul sangat kiblat. Apatah lagi pada zaman sahabat tabi'in dan awal lagi yang tak tahu ilmu darjah pembintangan ni. Maksud Imam Ahmad dia tak suka benda ni. Aku tak suka berdalilkan dengan al-jadid. Begitu juga Ibn Mas'ud telah mengingkari Ka'ab, Ka'ab al-Ahbar. Seorang sahabat Nabi juga. Bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia kata innal falaka yadur. Dia kata falak itu berputar. Kita bintang itu semua berputar. Dia tak setuju. Itu kan Imam Malik mengatakan perkara yang sama. Begitu juga Imam Ahmad, dia mengingkari golongan pengkaji bintang. Kerana sesungguhnya kata Imam Ahmad, zawal tergelincirnya matahari itu berbeza antara negeri-negeri. Maksudnya tadi dia buat kiraan-kiraan, maksudnya kata mesti tarikhnya pukul berapa, pukul berapa zuhur, pukul berapa dengan apa? Dengan kiraan bintang-bintang. Imam Ahmad kata apa payah, tengok setiap negeri ada matahari masing-masing, ikut je lah negeri masing-masing. Jangan takalluf, jangan berlebih-lebih. Ini sama macam kes apa? Kes hari wukuf ataupun contohnya Ramadan, masa Ramadan. Bukan, kenapa Indonesia puasa dulu, Malaysia puasa kemudian, Thailand sama dengan Indonesia, kita pula tak sama dengan Thailand. Kita matahari satu. Khair, kita kata guna apa Nabi suruh. Tengok anak bulan, nampak anak bulan, besok puasa tak nampak anak bulan, tambah satu hari lagi, lusa kita puasa lah. Oh, tak mengikut kajian pembintangan kami sebenarnya. Itu yang takalluf. Lepas tu ustaz, kalau Indonesia sama dengan Thailand, sama dengan Singapura, sama Brunei, kita je lain. Biar pi. Cakap Penang, biar pi. Biar tu kan, biar pi. Biar kan. Ikut je apa yang kita dah kaji. Bulan, nampak anak bulan. Okay, terus. Ini ada takalluf berlebih-lebih. Dalam masalah ni akan menyebabkan orang hatinya jadi jadi keras hati. Ustaz, kita tentang raya haji. Dan perlu berhukum. Itu isu yang terlalu timbul. Memanglah di setengah ahli ilmu pun kena ambil wukuf dekat Saudi. Tapi kita tengok macam ni terlalu terlupa. Kita ni zaman ni memanglah kata-kata wukuf Saudi ikut time. Tapi tak tahu memang kumullah. Kalau orang duduk dekat mana, Mongolia sana, tak ada internet, orang duduk dekat Papua New Guinea sana, tak ada internet, tak ada telefon, tak ada. Macam mana nak berhubung dengan orang Arab Saudi bila wukuf? Jadi kita kata kita puasa ada 9 hari bulan Zulhijjah. Bila masuk ada bulan 9 Zulhijjah, masuk ini fatwa si bin Bas, ini fatwa si bin Taimin, ini fatwa masyayikh kita, bagaimana kita ikutlah fatwa ni. Itu puasa lah ikut negeri masing-masing. Jadi kalau wukuf tu pada hari 9 hari bulan, kat Saudi rupanya kita dah 10 hari bulan ataupun 8 hari bulan ke, macam mana ke sumpah benarnya. Mari kita ikut negeri kita sendiri, khalas, habis cerita. Wallahu a'lam bissawab. Tapi siapa nak ikut Saudi, silakan ikut Saudi. Kita tak nak cari gaduh. Tengok tu surat 47 pula. Untuk perenggan kedua tu, dan para ahli nujum mendakwa para sahabat. Ini potong ayat tu, potong semua ayat tu sampai selain itu. Okey. Selain itu, iaitu orang yang kaji bintang ni melampau-lampau ini, mereka memberikan alasan bahawa satu semasa sepertiga malam berbeza di setiap kawasan negara. Lalu dia kata Allah SWT tidak mungkin turun dalam waktu yang sama di tempat yang berbeza. Namun mengikut syariat Islam, pendapat dan dakwaan seperti ini tidak dapat diterima, bahkan menyimpang. Dia tahu kan hadis ni, hadis yang Allah Ta'ala turun ke langit dunia kan. Bila Allah tak turun ke langit dunia, maka dia pun kaji lebih-lebih. Dia kata malam hari ni malam Malaysia, besok malam India, julat malam Saudi, malam Afrika, malam ke Europe. Jadi kalau Allah Ta'ala kerja dia turun ke langit dunia satu per tiga akhir malam, ketika tiap-tiap air kerja Allah Ta'ala, air turun, naik turun, naik turun, naik turun je lah. So malam berbeza-beza. Ini maksudnya dia bengong ya? Maksudnya dia tak faham hadis Nabi SAW. Turun ke langit dunia ialah langit yang terdekat. Dunia di situ maksudnya yang terdekat. Langit yang terdekat. Bukannya langit Malaysia, langit Fulan. Langit terdekat. Dalilnya Allah Ta'ala dalam Quran, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Kami telah hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu, tai bintang pun semua itu, sebagai rejaman ke atas syaitan. Sekarang saya tanya, bintang dalam dunia ke luar dunia? Luar atmosfera kita ke dalam atmosfera kita? Luar. Tapi Allah Ta'ala panggil apa? Dan kami telah hiaskan langit dunia. Tak telah hiaskan langit dunia. Jadi kita tak tahu langit dunia tu sampai tahap mana, paling dekat tu. Jadi kamu tak kata, oh, malam ni Malaysia, malam besok Allah Ta'ala kat India, malam tu Nusa Allah Ta'ala kat Arab Saudi, malam tu akan lepas tu Allah Ta'ala dekat Europe. Kamu tafsirkan dengan akal-akal kamu, sebab ni lah takalluf dalam mengkaji bintang. Okey. Waktu seandainya Rasulullah SAW dan para sahabat baginda Khulafa Ar-Rashidin berjumpa dengan orang yang bunyi keyakinan menyimpang itu, pasti dihukum rejam dengan sebatan. Keyakinan mereka seperti itu dicela kerana mereka wajar digelar sebagai musuh syariat, munafik dan pendusta. Maksudnya siapa yang tolak Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni, apa kata Ibnu Rajab? Sebagai musuh syariat. Oh. Munafik, pendusta. Oh. Jadi isu Allah Ta'ala atas ialah isu penting dalam Islam. Isu Allah Ta'ala di atas arasy ialah isu penting. Jangan seperti sebagian orang yang tertipu mengatakan bahawa isu Allah Ta'ala atas arasy ini isu furuk, dia kata. Isu rantingan, dia kata. Kata Imam bin Khuzaimah, aku kalau boleh, aku nak duduk dekat jambatan sungai Euphrates tu, Furat. Lalu aku akan tanya seorang-seorang, Allah Ta'ala kat mana? Siapa yang kata Allah Ta'ala bukan atas arasy, siapa tolak maksudnya sungai? Jadi ini isu ranting ni, isu penting. Isu penting, bukan isu ranting. Tak seperti sebagian orang, dia datang ceramah dekat tempat-tempat sunnah, dia kata, kenapalah kita ni suka khilaf dalam masalah isu ranting. Kalau tak ada, kalau inilah isu ranting, Imam Ahmad tak kena penjara tentang lebih lama. Okey. Kemudian hukum mendalami sebagai ilmu pengetahuan. Okey. Perenggan pertama tu semua buang. Walaupun terdapat riwayat. Walaupun terdapat riwayat menggalakkan kita. Buang. Okey, pusat 48. Jadi kita masuk pula ilmu yang seterusnya, iaitu ilmu bahasa Arab. Okey. Ambil perenggan yang ketiga tu. Okey, tadi kita dah lalu ilmu bintang. Ilmu bintang manfaat tak? Manfaat. Tapi ada manfaat dan mudarat. Lebih-lebih jadi mudarat. Ilmu nasab. Manfaat ke mudarat? Ada manfaat dan mudarat. Tapi lebih-lebih jadi mudarat. Maksud yang ketiga pula, ilmu yang macam ni, yang ada manfaat, ada mudarat, tapi lebih-lebih mudarat. Pegang ketiga. Begitu juga pelajari ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu. Okey. Jika kita mempelajarinya secara berterusan, mendalam dan memberikan tumpuan secara berlebih-lebihan hanya kepada ilmu bahasa Arab, sedangkan kita meninggalkan ilmu lain yang jauh lebih utama dan lebih penting, ia akan beri kesan buruk kepada kita. Tanya Arab semua tahu detail. Tapi cara nak basuh istinjak pun tak reti. Dan istinjak pun tak reti, tak boleh. Ataupun sibuk. Orang belajar bahasa akidah, ma rabbuka. I'rabkan ma rabbuka. Rabbu tu apa? Ka tu apa? Jadi kadang-kadang ustaz salah sebut. Silap sebut, kata baris tersilap. Tengok ustaz apa macam ni, salah sebut baris tak betul. Tapi dia tak faham akidah. Itu kadang-kadang ni melampau dalam. Masa baru-baru ni saya tengok ada kata dalam Facebook, anak dia bunuh diri. Kan? Kalau dia salah tulis grammar, anak grammar kau salah, patutlah kau bunuh diri. Ini dah tak betul. Ini macam tu yang melampau dalam grammar bahasa Arab. Macam kat tempat saya tu, ada cebok makcik tu belajar bertahun-tahun belajar bahasa Arab, tapi kelak akidah tak masuk langsung. Ini tak betul lah. Oleh itu Al-Qasim bin Mukhmirah dan Abu Ubaidah membenci orang berlebihan dalam mempelajari bahasa Arab. Ulama lain juga berkata mempelajari bahasa Arab ibarat garam dan malam makanan. Maksudnya kalau terlebih masih. Bahasa Arab dipelajari untuk memperbaiki ayat perbualan daripada kesilapan. Garam nak dimasukkan jadi jangan jadi terlalu masin. Itu juga dengan bahasa Arab, jika dipelajari secara lebih-lebih, ibarat garam dimasukkan dalam makanan secukupnya, tidak boleh berlebihan dan akan menjadi terlalu masin. Itu juga dengan bahasa Arab, jika dipelajari secara lebihan, maka akan menambahkan lagi kecelaruan dalam bahasa. Ini termasuk bahasa Arab. Dan seterusnya, ilmu matematik. Hisab, ini ilmu matematik pula. Hendaklah dipelajari cukup sekadar untuk memenuhi keperluan. Misalnya untuk memahami pembagian harta, pusaka, wasiat dan pengiraan harta dan kiraan-kiraan yang diperlukan dalam pembagian harta hak waris. Maksudnya kita ni belajar pada benda yang kita perlulah. Kalau tuan-tuan engineer, tuan-tuan kan belajar matematik lebih sikit. Tuan-tuan ni accountant, belajar matematik lebih sikit. Tapi kita ni kalau tak perlu pada ilmu tersebut, jangan kita buang masa kat situ sehingga kita mengabaikan ilmu yang lebih, ilmu yang lebih penting. Jika ilmu itu dipelajari secara berlebihan tapi hanya untuk mengasah bakat dan menajamkan akal fikiran, dia tidak membawa sebarang manfaat dari sudut syariat. Apatah lagi kalau belajar benda-benda merepek lagi, contohnya belajar ilmu main chess. Awak berjam-jam hantar anak belajar main contoh yang kotak empat segi. Orangnya mengasahkan bakat. Sama macam anak zaman sekarang ni, kalau nak anak pandai, hantar belajar piano. Kalau ni belajar muzik, nanti otak jadi pandai. Macam Mozart, macam Beethoven, macam ini bab ni. Imam Bukhari tak belajar muzik pun ahli pandai. Okay. Okay, lepas tu ni pula dah selesai ilmu yang ada manfaat, ada keperluan. Kemudian Ibn Rajab, dia patah balik kepada ilmu yang tak ada manfaat langsung, iaitu ilmu yang direka-reka oleh manusia, iaitu ilmu kalam. Dia masuk pada ilmu kalam. Okay. Setiap ilmu baru yang direka dicipta setelah zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pada kebiasaannya akan disebarkan oleh pencipta ilmu itu sendiri dan para pengikutnya. Mereka akan menyuntik doktrin bahawa orang yang tidak mempelajari ilmu itu akan terus berada dalam kejahilan, walaupun hakikatnya ilmu yang diajarkan itu menyimpang ataupun bid'ah. Jadi sekarang wajib punya sifat 20. Sifat 20 tu manusia yang reka. Maka ini bid'ah. Wajib belajar hukum akal. Wajib belajar mantik Yunani. Kalau tak belajar mantik, nanti iman tak sah. Ini batal. Ini batal. Ilmu baru itu hasil rekaan kelompok Mu'tazilah. Jadi kalangan ahli falsafah, ilmu kalam. Antara perbincangan berkaitan dengan Al-Qadar, itu menolak qada dan qadar, dan kepercayaan kepada Allah bahawa Allah SWT sama dengan makhluknya. Ini bab sifat. Meskipun terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban dan Hakim dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu melarang membahaskan mengenai al-qadar. Seperti hadis Nabi SAW di bawah, la yazalu amrun hadhihi al-ummah muwafiyan wa muqariban ma lam yatakallamuna fil wuldan. Betul kan? Fil wuldan, bukan waliday. Fil wuldan wal qadar. Ya takal ma lam yatakallamuna. Bila matzum buang nun fil wuldan wal qadar. Kata Nabi SAW, maksud dia umat ini akan sentiasa dalam keadaan sempurna dan dekat dengan Allah. Maksudnya akidah dia pun okey, selagi mana mereka tidak membincangkan tentang anak yang dilahirkan, bukan waktu kelahiran, anak yang dilahirkan, dan al-qadar. Dan al-qadar maksudnya apa? Yang anak dilahirkan, bincang berkenaan apa ni? Iaitu bincang berkenaan dengan budak kecil ni masuk syurga ke tak masuk syurga. Budak kecil kalau mati masuk syurga, tak masuk syurga. Kalau dia masuk syurga, kenapa masuk syurga? Tak adil lah, kenapa Allah Ta'ala tak tunggu dia besar? Betul, orang yang besar ni Allah Ta'ala tak adil lah, kenapa Allah tak matikan masa dia kecil? Kenapa Allah Ta'ala biarkan dia sampai dia besar, sampai dia masuk neraka? Inilah perbincangan antara Wasil bin Affaq dengan guru dia siapa? Hasanul Basri. Hasanul Basri, Wasil bin Affaq keluar daripada kuliah Hasan al-Basri. Sebab siapa? Tabi'in. Sebab Wasil bin Affaq timbulkan persoalan ni, budak kecil masuk syurga ke masuk neraka? Lalu kita jawab dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata wallahu a'lam bima kanu amilin. Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang akan berlaku pada budak tersebut. Lalu dia petikankan lah, kalau budak kecil tu masuk syurga, macam hadis Nabi kan, dia kata dararil mu'min fil jannah, anak-anak kecil di mu'min di dalam syurga. Masih Atok kata habis tu tak adil lah, Allah Ta'ala besarkan orang yang lain lalu masukkan dalam neraka. Soalan-soalan macam ni kan. Barakallahu fikum. Jadi kat sini kita kata siapa yang mempersoalkan qadar ini, maka dia tidak sempurna iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk ilmu yang tak bermanfaat, mentikaikan qadar. Seterusnya pula, jika riwayat benda Abu Mas'ud radhiyallahu anhu sallam marfu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah tu, jika disebutkan tentang keburukan sahabatku maka diamlah, jika disebutkan tentang ilmu bintang maka diamlah, maka jika disebutkan sebagai qadar maka diamlah. Dapat banyak lagi hadis seperti ini daripada riwayat-riwayat yang lain. Misalnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Maimun bin Mihran, iyyaka wan nadhar ila an-nujum fa innaha tad'u ila al-kahana, wa iyyaka wal qadh fa innaha tad'u ila al-zandaqah, bukan zandiqiyah, zandaqah, wa iyyaka wa shatmu ahadin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayakubbaka Allahu fil nar, fayakubbaka Allahu di depan fil nar ala wajhik. Berhati-hatilah kamu ketika melihat mendalami ilmu bintang, kerana ianya akan bawa kepada kamu kepada ramalan berlilit-lilit bintang-bintang. Berhati-hatilah kamu akan membicarakan al-qadar, kerana ianya boleh bawa kepada zindiq, iaitu menolak qada dan qadar. Ya? Janganlah kamu mencaci maki, mencela para sahabat Muhammad, kerana Allah akan melemparkan api neraka ke atas kamu. Hari ini juga ada macam barfuk, namun saya berdapat bahawa hari ini tidak barfuk. Sebelah, Ustaz 52. 52. Terdapat berapa larangan, berapa sebab kerana Islam larang kita berbahas secara berlebihan tentang al-qadar. Antaranya pertama sekali, larangan ini untuk menghindari berlakunya pertembungan antara satu ayat dengan Al-Quran yang lain. Perkara ini pernah berlaku dalam kalangan para sahabat sehingga Nabi SAW memarahi mereka dan memberi peringatan serta melarang mereka daripada membicarakan tentang ketetapan Al-Qadar secara panjang lebar melebihi skop yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Jadi kita dalam masalah qadar dan qadar ni, kita kena beriman dengan nas. Dan beriman kepada qadar dan qadar ni, kata para ulama, dia mesti ada empat martabat. Masih dah nak habis kan? Ada empat martabat. Yang pertama sekali, al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Yang keempat, al-khalqu. Al-khalqu. Ini saya bagi bahasa Arab. Pertama, al-ilmu. Iaitu kita beriman bahawa ilmu Allah Ta'ala itu ilmu yang sempurna. Allah Ta'ala tahu apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Yang kedua, ilmu Allah Ta'ala yang sempurna itu al-kitabah. Allah Ta'ala telah tuliskan di lauh mahfuz. Apa yang terjadi itu Allah Ta'ala telah tuliskan semuanya di lauh mahfuz. Maka tidak ada benda yang tak tertulis. Yang ketiga, semua kejadian di muka bumi Allah Ta'ala ni adalah dengan kehendak Allah. Sama ada buruk pada pandangan kita ataupun baik pada pandangan kita. Malam tadi ada orang pergi minum arak. Itu berlaku atas kehendak Allah tak? Atas kehendak Allah. Sebab tak ada benda yang berlaku ke alam ni melainkan dengan kehendak Allah. Tapi kehendak Allah berlakunya orang minum arak, adakah Allah Ta'ala suka pada perbuatan tersebut? Allah Ta'ala benci. Jadi jangan samakan Allah Ta'ala berkehendak dengan Allah Ta'ala suka. Lain. Allah Ta'ala mungkin berkehendak akan berlakunya orang minum arak dekat Bineng semalam, dekat Lubuh Culia. Tetapi pada masa yang sama Allah Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Jadi kenapa Allah Ta'ala izinkan benda itu berlaku? Allah Ta'ala izinkan benda itu berlaku sebagai hukuman ke atas orang yang minum arak tadi. Hukuman apa pula? Iaitu orang yang nak buat jahat, Allah Ta'ala menghukumnya dengan mengizinkan dia buat jahat tersebut. Sebab itu orang buat jahat ni sebenarnya satu hukuman Allah Ta'ala sebenarnya. Ini satu hukuman Allah Ta'ala. Maka waktu kata para ulama, dia tanya guru, untuk guru dia, Syekh, kenapa kami ni sekarang macam dulu, orang dulu buat maksiat terus dihukum Allah Ta'ala. Jadi buat maksiat tak ada apa-apa pun. Jadi kata Syekh, bukankah hukuman yang paling besar bagi Allah Ta'ala adalah lepas dia buat maksiat, dia nak buat maksiat lain? Maka itulah hukuman terbesar Allah Ta'ala ke atas hamba dia yang berdosa. Jadi dia kata Allah Ta'ala mengizinkan, membenarkan benda itu berlaku, bukan maksud Allah Ta'ala suka. Okey, faham tak tu? Macam pembunuhan antara Qabil dan Habil dengan izin Allah Ta'ala tak? Sebab kita bukan macam agama Majusi. Maksudnya ada benda yang berlaku atas kehendak Allah, ada benda yang berlaku luar kehendak Allah. Maksud Allah Ta'ala tak ada kuasa dekat benda tersebut. Tak ada ihata, tak ada apa? Tak ada kuasa atas benda tersebut. Yang keempat, al-khalqu tadi, penciptaan. Semua yang berlaku atas muka bumi Allah Ta'ala ni adalah ciptaan Allah. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Ini semalam terciptanya perbuatan orang minum arak tu semalam. Siapa yang cipta? Allah. Siapa yang melakukan? Si peminum arak. Allah Ta'ala menghukum si peminum. Ini akidah Ahli Sunnah pada bab qada dan qadar. Empat perkara. Saya tak tahu tuan-tuan faham ke tak faham saya cakap. Ada soalan tak pada bab ni? Macam cakap anak ni jahat sebab mak bapak dia bagi makanan halal. makanan makmur, makanan tak halal, semua rezeki yang tak halal. Tak, tak betul. Anak dia jahat sebab mak ayah dia ajar tak betul. Tak betul bagi mak tu, bagi dia, mak ayah dia buat kerja salah. Suami tu, dia merompak. Tapi tak betul bini dia, dia bagi nafkah kat bini dia, lebih rompak. Tak, budak tu tak ada apa-apa. Budak tak akan benda yang haram. Kalau ada orang tu dia merompak, lepas tu dia bagi duit kat kita, dia hadiahkan kita. Dan kadang-kadang kita tak tahu tu duit merompakkan. Ada kata tiba kita makan tu rasa gelap je hati pula. Eh, bukan macam tu. Tak gelap hati, tak gelap hati bukan sebab macam tu. Okey? Dan bila dia tak tahu benda tu haram, bila masuk dalam badan dia, dia tak berdosa. Gelapnya hati, tak gelapnya hati adalah kerana dosa. Faham tak? Gelapnya tak gelapnya nanti Allah kena dosa. Hadis Nabi SAW, Nabi katakan nukita fihi nuktatun sauda, bila buat dosa akan terletak satu titik hitam. Itu kalau kita dulu tak tahu benda tu haram, makan-makan maksudnya hati gelap lah. Bukan macam tu. Kalau kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebelum mereka masuk Islam, mereka makan apa? Mereka makan bangkai. Kata sahabat Nabi, kami dulu makan bangkai sehingga kami mengenal Rasul sana. Jadi kita kata yang berdosa dia menggelapkan hati itu adalah kerana perbuatan haram. Ya, macam kif habil dan habil takkan Nabi ada bagi makan talah lah kan? Haa, betul kif habil dan habil. Apa? Habil, qabil jahat. Sebab makan benda haram. Allah musta'an. Allah musta'an. Nabi Nuh takkan bagi anak dia makan benda haram. Abu Talib bagi Nabi makanan. Macam mana? Baik. Mereka tak kenal halal dan haram lagi masa tu. Abu Talib kenal ke halal dan haram masa dia tu? Jadi Nabi SAW, ini keluarga dia Ali. Kalau Nabi Allah Ta'ala pelihara dia masa dia kecil pun. Ali bin Abi Talib, Al-Fadl bin Abbas. Jadi kat situ jangan kita, kaedah tu kaedah Melayu ya. Itu kaedah yang Melayu letakkan. Wallahu'alam besar. Okey, saya nak stop kat sini lah. Atau kita ambil sikit lah larangan nombor 2 tu. Kemudian Qadariyah membahaskan persoalan mengenai takdir Al-Qadar menggunakan akal rasional. Mereka berpendapat sekiranya Allah SWT menetapkan qadar dan qadar, Allah telah melakukan kezaliman. Ini Mu'tazilah tadi lah. Kerana menyeksa hamba-Nya atas apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Kelompok Jabriyah pula berpendapat sebaliknya, iaitu manusia tidak mempunyai pilihan. Bahkan setiap perbuatan seorang hamba adalah bentuk paksaan daripada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kefahaman yang sesat itu. Jabriyah kata kita ni macam kena paksa. Kita hanyalah seperti bulu yang ditiup angin. Kata siapa? Kata Jabriyah. Al-Qadariyah pula kata Allah Ta'ala tak ada kena-mena pada perbuatan makhluk. Kat situ lah Nabi kata apa? Al-Qadariyah itu majus hadhi ummah. Nabi kata Qadariyah itu ialah majusi umat ini. Sebab apa? Majusi kan dia bersembah dua Tuhan, satu Tuhan gelap dan satu Tuhan terang. Tuhan cahaya itulah yang mencipta kebaikan, Tuhan gelap itu yang mencipta kejahatan. Jadi kalau kita kata yang baik-baik semua Allah Ta'ala cipta, yang buruk-buruk Allah Ta'ala tak cipta, ada makhluk lain yang cipta, sama lah macam agama majusi. Jadi kita ni kata apa? Yang baik Allah Ta'ala cipta, yang buruk Allah Ta'ala cipta, tapi yang menjalankan perbuatan buruk tadi itu ialah makhluk tadi. Allah Ta'ala menghukum di atas perbuatan makhluk tadi. Contohnya orang minum arak. Okey. Dia minum arak kehendak siapa? Okey, kita ikut susunan. Allah Ta'ala tahu tak dia akan minum arak? Tahu. Dia minum arak tertulis kat Lauh Mahfuz. Tertulis. Okey, sekarang ketiga, kehendak. Masa orang yang jahat tu nak minum arak, kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak dia dan dengan izin Allah. Kehendak dia. Betul Allah Ta'ala kata apa? Wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allah. Kamu tidak berkehendak melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Maksudnya dia takkan dapat minum melainkan dengan kehendak Allah. Tapi kenapa Allah Ta'ala berkehendak dia minum arak tadi? Sebagai hukuman ke atas dia, sebab dia nak minum arak. Faham tak? Kemudian yang mencipta tangan, cipta kuasa dia untuk angkat tangan ni siapa? Allah lah. Kuasa yang dia angkat tu Allah Ta'ala bagi. Tapi yang melakukan perbuatan tu dia. Allah Ta'ala hukum atas si pelaku. Faham tak? Ha. Faham tak faham? Dia tergaruh-garuh kepala tapi tak faham. Faham? Bukan tak? Dah penat kan? Ah, bismillah minum. Saya minum tadi. Allah Ta'ala dah tahu ke belum? Tahu. Tertulis dalam mahfuz lah. Saya akan minum. Dah tertulis dalam mahfuz. Saya minum atas kehendak siapa? Kehendak saya. Dan Allah Ta'ala mengizinkan saya minum. Masukkan tadi. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan saya minum, saya tumpah hati ni. Contohnya. Atau mana semuanya, oh, tersekat sikit. Itu sebuah balik. Dan siapa yang mencipta saya tenaga untuk angkat, menciptakan tangan untuk angkat ni? Allah. Jadi kehendak siapa? Kehendak saya dengan juga kehendak. Habis itu kenapa Allah Ta'ala membiarkan saya minum? Ialah kerana rahmat Allah ke atas hamba dia. Dan kalau buat benda baik, itu adalah rahmat Allah ke atas hamba dia. Kalau nak buat jahat, itu adalah hukuman Allah ke atas hamba dia. Hamba tak faham? InsyaAllah. Yang ketiga pula, kita dilarang berbicara tentang sesuatu tersembunyi sebalik hakikat ketentuan takdir Al-Qadar. Dan terdapat nas melarang membicarakan perkara tersebut. Misalnya hadis daripada Ali radhiyallahu anhu, dan sebagian ulama salaf juga berkata, fa'innal ibadah la yatla'una ala haqiqati dhalik. Sungguhnya manusia tidak akan dapat mampu untuk mengetahui hakikat suatu takdir. Bahaya berbicara panjang lebar mengenai hakikat daripada sifat Allah. Kelompok Mu'tazilah telah mendokok tambah perbahasan mengenai zat dan sifat Allah dengan pelbagai alasan menurut logik akal mereka. Perbuatan ini lebih bahaya jika dibandingkan dengan perbuatan orang membicarakan takdir Al-Qadar. Takdir adalah dibincangkan perbuatan makhluk. Ini sifat lagi teruk, bincangkan sifat Allah yang tak nampak lagi lah ghaib sifat Allah Ta'ala. Bicara mengenai takdir hanya berkaitan dengan perbuatan dan kehendak Allah. Sedangkan perbahasan mengenai nama dan sifat Allah melibatkan zat Allah. Padahal bila satu hari itu dalam kitab dunia disebut golongan Asyairah ni, Ali Falsafah dia kata, Asyairah korang ni, korang kata kita orang sesat ni sebab kita orang takwilkan syurga dan neraka. Sebab Ali Falsafah kata syurga dan neraka tu tak ada. Syurga dan neraka ni hanyalah kiasan. Khayal atau bukan kiasan lah. Khayalan, kiasan untuk kita buat baik. Jin itu bukan hakikat jin. Syaitan itu bukan syaitan. Syaitan itu hanyalah ajakan buruk dalam hati kita. Lalu Asyairah hukum falsafah sebagai sesat. Falsafah kata apa? Korang ni, kita orang takwil makhluk Allah. Kita orang takwil syurga, takwil neraka, takwil apa tadi? Buah-buahan. Korang lagi teruk, korang tak boleh sifat Allah. Itu hujah Ali Falsafah. Korang lagi teruk, korang tak boleh sifat yang lagi tak nampak. Jadi kita orang tak boleh juga makhluk Allah. Takwil makhluk dengan takwil Allah Ta'ala, mana lagi teruk? Ini golongan Ali Falsafah kata lah. Itu kata Ibn Qayyim. Dari sisi ini Falsafah lagi bagus daripada Asyairah. Dari sisi lain pula, Khawarij lagi bagus pada Asyairah. Khawarij, sekurang-kurangnya Khawarij berdalilkan dengan Quran kan? Hadis, tapi salah faham Quran dengan hadis. Orang tak pakai Quran dengan hadis langsung. Dari sisi ini, sisi dia. Tapi tak syak lagi secara umum, secara luas, Khawarij lagi bahaya daripada Asyairah. Dalilnya, orang berkata siapa jumpa Khawarij, bunuh dia. Alamak Asyairah, Nabi tak kata bunuh dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan? Ada akhir. Ada akhir. Sebelum kita bersurai. Berfungsi. Pensyur khurafat. Syirik. Kena percaya bahawa susunan-susunan tertentu itu boleh membawa kepada benda yang baik dan buruk. Kecuali kalau dia ada asbab. Kita ni sebenarnya dalam dunia tak perlu fungsi pun tahu sebab. Kenapa kita letak meja cikgu kat depan? Mana murid boleh tengok. Ini tak payah pakai fungsi. Tapi feng shui itu bukan itu. Ada seorang kata, ustaz, feng shui adalah cara susunan. Tapi susunan apa? Untuk menarik aura-aura baik. Ini syirik eh? Sebab kita percaya, kita percaya bertauhid ar-rububiyyah. Allah Ta'ala itu al-khaliq, al-mudabbir, al-malik. Allah Ta'ala itu pencipta, pemilik dan pentadbir. Boleh kita kata, ada benda yang mentadbir rezeki turun. Contohnya, susunan-susunan tertentu boleh menarik rezeki turun. Maka itulah khurafat dan syirik. Bahkan boleh bawa kepada syirik akbar, syirik besar. Seperti sebagai mereka percaya bahawa bola kristal boleh mendatangkan rezeki. Lalu kita tengok, kenapa kalau kita pergi warna pertama KL tu, lama-lama kedai ni jual bola kristal yang ada air, pusing. Kita ingatkan piasan semata-mata. Rupanya tidak, dia percaya kepada. Dia juga dengan isang angkat tinggi-tinggi. Haa, isang. Buat kat masjid pula tu. Maka kita kata isang tu apa dia? Lagi tinggi kita toss benda tu, kita angkat benda tu, lagi murah rezeki kita. Kita baca, buka sendiri. Apakah itu Yisang? The history of Yisang. Katalah ustaz, kami tak beriman dengan benda tersebut pun. Kami hanya buat-buat. At least kami tersyabuh dengan orang kafir. Bila tak kita tersyabuh dengan orang kafir buat macam ni? Ambil colok, pergi bagi. Orang buat sahaja je. Tak ada etikot pun. Boleh tak? Tersyabuh dengan kafir. Silakan. Tak boleh tersyabuh. Saya tak ada niat pun untuk sujud kepada bahala. Ha, tak boleh. Tak ada niat ni yang lain lah. Kalau dia orang tersepak dia, terjatuh depan bahala. Ha, tu lain. Ini sujudnya tu. Ha, niat, tak ada niat. Sajanya. Ah, itu lain. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dia akan dipaksa dan hati dia tenang dengan iman. Itu lain, itu terpaksa. Dan terpaksa pula, terpaksa, betul-betul terpaksa. Saya kena buat lah Yisang ni terpaksa. Sebab apa? Bos suruh. Itu kan terpaksa. Terpaksa itu nyawa, harta, maruah, keturunan dan akal. Jadi kalau kita tak sujud, dia akan rosak otak kita. Dia akan bagi racun. Ha, lain. Atau kau tak buat, kami akan rogol kau. Itu tak lain. Ha, itu lain. Barakallahu fiik. Itu pembahasannya dalam kitab Tauhid. Pembahasan pengusul dalam kitab Tauhid. Selesai? Selesai. Ah, Pakcik Halimah. Silakan Pakcik Halimah. Jangan masalah macam ni. Kita dapat rahmat Allah, kena kita jadi orang macam ni. Kita berhormat ke, kita jadi orang macam ni. Eh, semestinya. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan pemberian Allah dan rahmatnya, maka bergembiralah kamu. Kerana apa yang kamu dapat ni lebih baik daripada apa yang mereka semua kumpulkan dalam kemuliaan Allah Ta'ala. Itu rahmat mirahmatillah adalah Allah Ta'ala bagi kita hidayah. Mirahmatillah bukan sekadar hidayah. Hidayah tu pula ada level-level dia. Ha, dapat hidayah Islam, dapat hidayah Islam, dapat hidayah ikut sunnah pula. Betul ni Imam Ahmad kata alhamdulillah ala Islam wa sunnah. Imam Ahmad kata segala puji bagi Allah di atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Orang kata bukan Islam tu sunnah. Ya, betul Islam tu sunnah, tapi betapa ramai yang dapat Islam tapi tak dapat sunnah. Kalau kata kul bi fadlillah, dengan pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika, dengan itu kamu bergembiralah kamu. Kerana itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Ha, salah satu satu kisah, Umar Al-Khattab, tentera dia datang dengan balik dengan harta rampasan perang yang banyak. Maka mereka semua happy lah. Maka mereka dibacakan ayat tadi. Maksudnya kita bergembira dengan harta rampasan perang. Umar Al-Khattab kata apa? Wallahi kamu faham salah. Ayat ini bergembira dengan Islam, dengan Quran, dengan Nabi Muhammad SAW. Kata kata Syekh Mukbir bin Hadi Wadi. Wallahi, kata Syekh Mukbir, bila orang tanya, Syekh, kalau Allah offer kau Presiden Yaman, kau nak tak? Syekh Mukbir ketawa. Dia kata, dia kata, wallahi, dia kata, kalau kamu bagi Presiden Yaman sampai 20 tahun, kami suka lagi duduk kat sini mengajar Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini harta Allah Ta'ala yang paling besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah hizbiyah, fitnah politik, fitnah dunia ini. Dan kita selamat, kekallah kita sebagai talib al-ilm, mengajar, belajar dan mengajar Quran dan Sunnah sehingga kita mati. Seorang khalifah dulu, dia kata apa? Aku dulu, aku dah dapat nikmat dunia ni semua aku dapat dah. Mengadu kat salah satu ulama. Cuma satu dia nikmat dunia aku tak dapat lagi. Aku tak dapat nikmat aku mengajar hadis lalu anak-anak muridku mendengar kajian aku. Oh, subhanallah. Itu nikmat. Nikmat mengajar sunnah. Dan kita nikmat mengajar sunnah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. سأسرح لكم الفضيل أبو فاضل.